Pak Stefanus, apa komentar Anda? Kurang tepat itu. Kalau kita lihat ya, pusat-pusat belanja itu kan dikunjungi oleh banyak orang, jutaan yang datang ke mall setiap harinya. Dan setiap mereka datang ke pusat belanja, saya kira listrik di rumahnya juga dimatikan kan. Kalau dia tetap tinggal di rumah, para pengunjung ini akan menjalankan AC. Dan sebelum itu, listrik yang diakibatkan juga lebih kecil daripada listrik yang dihemat di mall. Di sisi para retailer yang di pusat-pusat belanja, itu juga ada pengulangan 1/12 tidak ya untuk di mall-mall dan mungkin 1/8 di pusat belanja yang terrata-rata seperti TC dan lain-lain. Dan pengurangan jumlah omset selama itu saya kira cukup signifikan. Dan kalau memang sudah pengurangannya signifikan, ada hal lain juga yang jadi ikutannya, yaitu para pemasok, pabrikan, juga penjualannya jadi lebih sedikit, sehingga mereka tidak bisa memasarkan dengan baik semua hasil produksinya. Nah, ini tentu akan berimbas luar biasa dengan income karyawan dan lain-lain. Lalu cara apa yang tidak memberatkan, Pak? Saya kira masih banyak caranya. Kita bisa berhemat mungkin di AC-nya pada jam-jam awal itu. Biasanya 3 chiller yang dijalankan. Pada jam pertama mungkin hanya 1 chiller. Kemudian setengah jam kemudian baru jalan 2 chiller. Setengah jam lagi 3 chiller. Dan pada waktu kita belum tutup, 1 jam sebelumnya kita juga sudah mulai mengurangi air conditioning. Sebab sudah malam, mungkin udaranya tidak terlalu panas. Saya kira itu juga penghemat. Dan sekarang itu saya kira sudah mulai dilakukan oleh pusat-pusat belanja. Sebab biaya listrik kan mahal sekali. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, kita pernah menghimbau pemerintah untuk menurunkan tarif. Sebab tarifnya di pusat belanja kan berbeda dengan tarif rumah biasa. Kita bayar pada jam 5 sampai jam 10 malam, itu 50% dua kali lipat harga biasa. Sedangkan yang 50% lagi kita bayar 4 kali lipat. Kalau pemotongan 1 jam itu kan sangat tidak produktif. Jadi yang dihemat dengan kerugiannya jauh lebih banyak kerugiannya. Ada masukan untuk masalah ini, Pak Stefanus? Bukan hanya mall, saya kira yang harus diperhatikan. Mall itu kan jumlahnya di bawah 200 untuk di seluruh Indonesia ya. Banyak gedung-gedung yang lain, gedung-gedung pemerintah, kantor-kantor, AC-nya dihemat juga di situ harusnya. Lampu-lampu juga tidak terang-benderang. Pada waktu malam hari mungkin juga ada billboard-billboard yang di mana-mana menyala, listriknya besar kan. Itu juga saya kira harus dihemat. Dan jumlahnya itu lebih besar daripada jumlah kalau kita mengenai jam mall 1 jam. Baik Pak Stefanus, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Dewi Sintawati.